kata-kata yang sama, kemudian ditambahkan di sini wazada fihinna, kemudian Nabi menambahkan setelah ucapan-ucapan tadi ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun, lirabbina hamidun. Jadi bab yang ke-77 ini dalam cetakan bahasa Arab yang ada pada saya itu tidak ada bunyinya. Nah, ada bab yang ke-77 yang bunyinya seperti itu karena sudah tercakup pada bab yang ke-76. Penjelasan tentang apa yang dibaca ketika kembali dari safar. Apa yang dibaca ketika kembali dari safar sama dengan apa yang dia ucapkan ketika hendak bersafar dan kapan diucapkan, yaitu ketika kita sudah naik di atas kendaraan. Kemudian tambahan di ujungnya yaitu kata-kata ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Baik, kita tetap baca bab yang ke-77, bab bacaan ketika pulang dari perjalanan haji dan lainnya. Hadis 3201. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi'in an ibni Umar. Hadisnya juga hadis Abdullah bin Umar yang tadi kita telah baca. Kemudian ha, sanadnya berpindah ke sanad yang baru. Wa haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id wal lafdhu lahu haddath qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah, yaitu Ubaidullah di sanad yang pertama, an Nafi'in an Abdullah ibn Umar, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qafala minal juyushi awis saraya awil hajja awil umrata. Kata Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari al juyush, dari pasukan-pasukan perang, maksudnya dari peperangan, apabila kembali dari peperangan awis saraya atau perang-perang yang diistilahkan dengan saria, karena dalam peperangan dalam Islam yang terjadi di zaman Nabi dibagi dua, ada yang dinamakan dengan ghazwah, ghazwatun, ada yang diistilahkan dengan sariyatun. Ada yang dinamakan dengan ghazwah atau dan ada lagi yang dinamakan dengan sariyatun. Apa yang dimaksud dengan ghazwah? Kedua-duanya namanya peperangan. Ghazwatun perang, sariyatun juga perang. Cuma perbedaannya ghazwatun ini adalah peperangan jelas, peperangan yang dilakukan terang-terangan. Yaitu seperti perang Badar, ya, perang Badar pada tahun kedua Hijriah, ini namanya perang karena Nabi SAW keluar dan terjadi peperangan, saling adu kekuatan dan bahkan didahului dengan perang tanding satu lawan satu yang dikenal dalam istilah ahli sejarah atau bahasa sejarah Islam dengan al-mubarazah, yaitu sebelum terjadi peperangan satu kedua belah pihak dari kedua pasukan didahului dengan perang satu lawan satu. Ketika perang Badar itu keluar menghadapi tiga orang pasukan atau tiga orang dari pasukan kafir, Utbah, Utaibah, kalau tidak salah satu lagi namanya Syaibah, Utbah, Utaibah, Syaibah, tiga orang dari pasukan kafir Mekah maju ke depan dan menantang siapa yang berani melawan mereka satu lawan satu. Maka keluar menghadapi mereka Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Al-Harith ibnu Syaibah, kalau mungkin kalau tidak salah salah satunya. Dan adapun Ali dengan Usamah dengan sebentar saja mengalahkan lawannya, menewaskan lawannya, sementara Syaibah atau Al-Harith ternyata kekuatan mereka seimbang, saling melukai. Dan setelah Ali dan Usama menewaskan lawannya, maka mereka membantu Al-Harith dan akhirnya menewaskan tiga orang yang terkuat yang maju menentang menantang pasukan kaum muslimin. Ini diantara bentuk peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan istilah ghazwa. Sementara sariyah itu dalam bahasa kitanya perang gerilya. Perang gerilya yang sudah dilakukan oleh Nabi beberapa kali sebelum terjadi perang pertama itu. Sebelum terjadi peperangan Badar, Nabi sudah melakukan perang. Sudah terjadi peperangan-peperangan kecil tetapi dengan dalam bentuk sariyah. Dan bahkan Nabi SAW terkadang mengirim pasukan-pasukan kecil untuk menyerang kafilah-kafilah dagang, untuk memberikan menanamkan rasa takut, mengirimkan pesan berharga kepada pasukan kafir bahwasanya kaum muslimin punya kekuatan, bahwasanya kaum muslimin punya kekuatan. Perang Badar, sebelum perang Badar yang tadi, sudah ada perang Badar sebelumnya yang tidak terjadi, tidak sempat terjadi peperangan. Nabi pernah sebelum terjadi perang Badar itu datang ke Badar juga, tetapi kafilah dagang Quraisy sempat melarikan diri dan tidak berhasil dikejar oleh Nabi SAW atau lewat di jalan yang lain sehingga tidak bisa, tidak diketemui dan tidak dijumpai oleh Nabi SAW. Itu perbedaan antara ghazwatun dengan sariyah. Ada lagi yang membedakan, ghazwa adalah peperangan yang disertai oleh Nabi SAW langsung, sementara sariyah adalah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi. Ini diantara perbedaan antara istilah ghazwatun dengan sariyah. Maka di sini Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, apabila qafala, qafala ini asal maknanya menutup. Makanya gembok arti dalam bahasa Arabnya kuflun. Gembok, gembok untuk menutupi, mengunci, namanya istilah dalam istilah Arabnya atau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan kuflun. Diambil dari kata-kata qafala, menutup. Apabila menutup, artinya selesai, minal juyus dari pasukan perang, awis saraya dari pasukan perang gerilya, kemudian atau apabila selesai dari al-hajj, selesai dari ibadah haji atau umrah, idza awfa ala thaniyatin au fatfada au fatfadin, apabila dia sudah menetap di atas thaniyah, sebuah bukit. Biasanya Nabi SAW naik ke atas kendaraannya di atas tempat yang agak tinggi sehingga terlihat oleh para sahabatnya bahwasanya dia sudah hendak berangkat melanjutkan perjalanan atau memulai perjalanan. Jadi Nabi SAW meletakkan untanya atau kendaraannya di atas tempat yang agak tinggi. Thaniyah itu semacam bukit. Makanya di Madinah itu ada namanya Thaniyatul Wada. Ada bukit yang agak tinggi yang muncul dalam bahasa sejarah, di situ para Ansar dahulunya menyambut anak-anaknya menyambut Nabi dengan beberapa bait syair seperti tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina apa lagi? Wajaba syukru alaina yang dinyanyi-nyanyikan itu thaniyah artinya semacam tempat yang agak tinggi. Disitulah Nabi SAW meletakkan kendaraannya sehingga ketika dia memang hendak berangkat, yang lain sudah mengetahui bahwasanya Nabi SAW berangkat. Setelah berada di atas itu, atau fatfadin, ya sama fatfadin tempatnya agak tinggi, kabbara thalathan, maka Nabi SAW bertakbir tiga kali, persis dengan yang ketika hendak berangkat, bertakbir tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tambahan, ya la ilaha illallah bertahlil Nabi kita Muhammad SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertakbir tiga kali kemudian bertahlil lengkap, yaitu lafaz tahlil yang telah kita ketahui dalam zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau mengatakan tambahan dalam doa yang tadi telah kita bacakan, ayibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Ayibuna taibuna di sana, abidun di sini sajidun. Sajiduna li rabbina hamidun. Li rabbina hamidun. Kemudian beliau menambahkan juga, sadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Lafaz tahlil berikut dengan sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah ini ada dalam lafaz sebelum sa'i. Ketika kita berada di puncak Safa, Nabi SAW mengajarkan sebelum kita berdoa lafaz tahlil ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah atau sadaqa wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Di sini ada zikir yang sama ketika hendak berangkat pulang setelah bertakbir tiga kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayibuna taibuna sajiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Kalau kita tidak membaca ini, kita hanya membaca lafaz doa yang tadi di bab yang ke-76, yaitu membaca zikir yang sama atau doa yang sama, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa, sampai selesai, kemudian menambahkan dengan ayibuna taibuna amid abiduna li rabbina hamidun, cukup. Dan ini zikir yang lain, itu penjelasan dari Abdullah ibn Umar. Mana yang lebih mudah bagi kita, itu yang kita bacakan, menggabungkan antara zikir yang tadi dengan zikir yang ini. Saya rasa boleh-boleh saja, karena kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi mengkhususkan satu zikir, kemudian pada kesempatan safar yang lain kita baca zikir yang lain, ini yang paling utama. Karena Nabi SAW di sini, kata Abdullah bin Umar, ketika pulang dari peperangan, baik itu ghazwa atau sariyah, atau pulang dari haji dan umrah, beliau membaca zikir yang tadi. Berarti safarnya berbeda-beda. Ada kalanya beliau membaca dengan bacaan pada bab yang pertama tadi, bab 76, yaitu Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Dan ada kalanya beliau membaca hanya sekedar bacaan zikir sekarang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayibuna taibuna sajiduna lirabbina hamidun sadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Mana yang mudah kita hafal, itu yang kita baca ketika hendak pulang dari safar. Yang bermasalah tidak baca apa-apa, tidak baca apa-apa, berangkat tidak baca apa-apa, pulang pun tidak baca apa-apa, mengurangi keberkahan safar kita. Apalagi dalam perjalanan kita tidak sama sekali memperhatikan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk ke masjid, ketika kita hendak sholat di dalam perjalanan, mendapatkan atau memakai keringanan safar yang ada dalam agama kita. Cuma ketika masuk masjidnya kita tidak baca apa-apa, keluar masjid juga tidak baca apa-apa, ketika kita singgah di perjalanan kita juga tidak baca apa-apa. Sudah ada semua itu diajarkan oleh Nabi, sehingga semakin memberikan keberkahan dalam safar kita. Apalagi safarnya safar ibadah. safar ibadah haji, ibadah umrah, safar silaturrahim, safar mengunjungi saudara yang sedang sakit, atau safar dalam talabul ilmi, ini sangat penting untuk kita menjaga dan melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama tentang apa yang dibaca ketika hendak kembali dari safar. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang kedua 3202. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail yakni Ibnu Ulayya an Ayyub ha rumus menandakan sanadnya berpindah ke sanad yang baru wa haddatsana Ibnu Abi Umar. Ini gurunya Imam Muslim. Kemudian qala haddatsana Ma'nun an Malikin, kemudian kembali ke sanad yang lain ha wa haddatsana Ibnu Rafi', ini guru Imam Muslimnya juga yang baru, qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala akhbarana Ad-Dhahhak kulluhum an Nafi'in an Ibnu Umar. Kalau yang pertama tadi muridnya Nafi' adalah Ubaidullah, sementara yang sekarang muridnya Nafi' ada tiga, yang pertama Imam Malik, yang pertama Ayyub, yang kedua Imam Malik, yang ketiga adalah Ibn Ad-Dhahhak. Imam Malik, Ayyub, Dhahhak, ketiga-tiganya mendapatkan hadis dari Nafi' Maula bin Umar, budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Nafi' ia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi kita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, dengan isi hadis atau bunyi hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi, yaitu bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayibuna, ta'ibuna, sajiduna, li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'da, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba wahda, illa haditha ayyub, fa inna fihi takbir marratain. Ada Ayyub tadi, salah satu dari murid Nafi', di situ dia tidak membawakan ucapan takbirnya tiga kali, justru dua kali. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Dalam riwayat Ayyub, takbirnya dua kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian La ilaha illallah. Sementara yang lain membaca takbir tiga kali, seperti dengan riwayat yang sebelumnya. Itu kaum muslimin, kaum muslimat, riwayat yang kedua. Kemudian riwayat yang ketiga 3203, kemudian yang keempat 3204. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail bin Ulayya an Yahya ibni Abi Ishaq qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang lain. Sementara hadis yang tadi telah kita baca itu hadis Abdullah bin Umar, adapun hadis ini adalah hadis Anas. Kata Anas radhiyallahu taala anhu bercerita, aqbalna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa Abu Talhata wa Safiyatu radifatuhu ala naqatihi hatta idza kunna bi dhahril madinati qala ayibuna تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. Ini cerita Anas, dan ceritanya cerita fakta, dia sendiri yang menyaksikan, mendengar apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Anas, aqbalna ma'an Nabi SAW ana wa Abu Talha wasafiyatuhu radifatuhu, saya hampir-hampir tiba, artinya menghadap hampir sampai di ke kota Madinah dalam sebuah perjalanan pulang. Dalam sebuah perjalanan pulang, kata Anas, saya bersama Nabi, bersama kami Abu Talha. Abu Talha ini ayah tirinya siapa? Ayah tirinya Anas. Wa Safiyatu, sementara istri Nabi Safiyah, radifatuhu ala naqatihi, Safiyah diboncengi oleh Nabi, penumpang Nabi, Sofia berada di atas kendaraan Nabi, sementara Anas dan Abu Talha bersama mereka, bersama Nabi dan istrinya. Hatta idza kunna bi dhahril Madinah, hingga apabila kami sudah berada hampir tiba dekat dengan kota Madinah. Itu dari kejauhan kota Madinah sudah, dari kejauhan sudah bisa tampak, apalagi sekarang. Apalagi perjalanan, apalagi kalau seandainya perjalanan sampai menuju Madinah itu di malam hari. Cepat nampaknya, dari jauh sudah nampak karena Madinah itu dataran, hamparan yang luas. Hamparan yang luas berbeda dengan Masjid Haram. Ya, kalau sekarang mudah kita untuk melihatnya dari jauh karena ada jam gadangnya. Ada jam besarnya, dari jauh sudah nampak, dahulu enggak nampak. Kalau Madinah dari kita hampir di tiba atau setelah berangkat dari checkpoint untuk masuk saja, itu sudah nampak kota Madinah. Sudah nampak menara-menara Masjid Nabawi. Apalagi kalau malam hari. Jadi di zaman Nabi begitu juga, karena dahulu hamparannya luas, kemudian tidak ada penghalang-penghalang, tidak ada bukit-bukit, bangunan juga tidak terlalu banyak, sehingga dari jauh sudah nampak. Nah, kata Anas, ketika kami pulang bersama Nabi, saya, Abu Talha, sementara istrinya Sofia diboncengi oleh Nabi ketika itu di atas seekor unta kendaraannya, dan ketika kami dari kejauhan sudah nampak Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata berikut ini. Apa? Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu yang diucapkan oleh Nabi terus. Dia ucapkan falam yazal yaqulu dzalika hatta qadimnal Madinah. Diucapkan, diulang-ulang oleh Nabi kata-kata tadi ketika hendak sampai di kota Madinah, dari kejauhan sudah tampak bangunan-bangunan Madinah. Dalam hadis sahih Bukhari tentang dalam kitab Fadlul Madinah, dalam kitab Fadlul Madinah, keutamaan kota Madinah, dalam Sahih Bukhari ada sebuah bab menjelaskan tentang ketika, sama dengan ini, ketika Nabi SAW pulang dari safar dan sudah tampak bangunan-bangunan kota Madinah. Akbalna ala utmin min atamil Madinah. Kami sudah nampak bangunan, kerjaan sudah nampak gedung-gedung. Kalau sekarang, kalau dahulu tidak, dan sudah nampak rumah-rumah para sahabat, rumah-rumah Nabi dari kejauhan, maka Nabi SAW dalam riwayat Bukhari itu menyegerakan langkahnya semakin cepat, karena dia sudah betul-betul rindu kepada kota Madinah. Dia mempercepat langkahnya dengan wajah mulai sudah berseri-seri. Kemudian dia dalam riwayat sekarang ini mengatakan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Diulang terus sampai kata Anas falam yazal yaqulu dhalik hatta qadimna al-Madinah. Sampai beliau ke kota Madinah, dia terus mengulang-ulangi kata-kata yang tadi dia diucapkannya. Aibuna, kembali, taibuna, bertaubat, abiduna, beribadah, li rabbina hamidun, senantiasa memuji, memuja, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan. Kalau yang tadi hendak berangkat, termasuk kata-kata ini juga diucapkan oleh Nabi. Ketika hendak berangkat, sudah naik di atas kendaraannya dan hendak mulai berangkat dari perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang, beliau membaca bacaan tadi yang tadi jelaskan adalah tahlil, kemudian tambah dengan ini. Sementara yang ini saja itu ketika sudah tampak kota Madinah. Kalau kita sekarang ingin praktekkan, berarti kita sudah sampai di Rimbo Panjang. Ya, sudah sampai dari Sumbar ya, sampai Rimbo Panjang, kita sudah mulai sampai nanti ke perbatasan Pekanbaru, kita terus mengulang-ulangi aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Itu riwayat yang ke 3203. Sementara yang terakhir dalam hadis-hadis dalam bab ini hanya sekedar sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang sama dengan sanad yang baru tersebut. Wa haddatsana Humaidah, kata beliau, wa haddatsana Humaid ibnu Mas'adah qala haddatsana Bisrul ibnu al-Mufaddal qala haddatsana Yahya ibnu Abi Ishaq an Anas ibni Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ya, sanadnya baru sementara hadisnya sama dengan hadis sebelum sebelumnya, seperti yang ada dalam terjemahan dari Nabi SAW dengan hadis yang sama, itu sama dengan hadis sebelumnya. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati oleh Allah, itu beberapa hadis yang terdapat dalam bab yang ke-37 sebagaimana yang tadi kita jelaskan dalam cetakan bahasa Arab yang ada pada saya, itu bab yang ke-77 itu tidak ada. Dia termasuk tergabung dalam bab yang yang 76. Di situ ada penjelasan tentang bacaan berangkat dan bacaan kembali dari safar. Sementara bab yang berikutnya 78, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, berbunyi bab singgah dan salat di Dzul Hulaifah ketika pulang dari haji dan umrah. Ketika berangkat tidak ada masalah, karena mesti berada di, mesti singgah di Dzul Hulaifah karena dia miqat. Sementara sekarang pulang, apakah ada kemestian untuk singgah kembali di Dzul Hulaifah? Ini akan kita ketahui nantinya ketika kita melanjutkan ke bab yang ke-78 ini. Pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali saya ingatkan bacaan doa hendak safar dan pulang dari safar. Kalau seandainya satu jenis doa saja yang kita baca, kemudian ketika pulang kita tambahkan dengan aibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun, ini sudah cukup. Kalau kita tidak bisa membaca doa yang panjang, inna rabbana allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa, ketika hendak pulang kita cukup dengan bertahlil seperti yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis pada bab awal bab 77 yang telah kita selesaikan. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.